Yo. Rasai pipiku di saat kita kan berpisah, terucapan janji padamu kasihku takkan. Kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua bayang tanganmu, iringi langkahku, terbesit tanya di hatiku, akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali diperlukan. Aku akan datang. Mungkinkah kita kan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanmu pada